Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan mulai dari halaman 10. Berikutnya adalah contoh kasus penggunaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu kaidah fikih untuk penerapan fikih muamalah. Kita baca ya. Kita bisa terapkan dalam contoh kasus si A pesan barang motor HP brand X, harganya sekitar 5 juta dan barang didatangkan sebulan lagi. Ketika pihak motor sudah pulang HP brand X, boleh kasih mundur dan akan tidak dia beli? Jawabannya boleh mundur, karena sewaktu si A pesan HP motor belum ada akar, meskipun sudah menyepakati harga. Sebab konten tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki, sehingga waktu pesan belum ada akar. Setelah konten memiliki barang tersebut, baru boleh dilakukan akar. Karena itu, si A memiliki hak dia atau melanjutkan atau membatalkan jual beli HP tersebut. Nah, paham insyaAllah? Ketika pesan HP, konter belum punya barang. Karena belum punya barang, berarti konter boleh enggak menjual? Enggak boleh. Kalau dia nekat menjual, berarti menjual barang yang belum dimiliki atau baik ma'dum, menjual barang yang tidak ada. Sehingga dianggap tidak ada akad. Begitu HP sudah dimiliki oleh konter, si A datang ke konter. Apakah dia wajib beli? Apakah dia wajib beli? Tidak, meskipun HP itu pesanannya si A. Lah, terus kenapa dia enggak wajib beli? Karena dia punya hak khiyar. Selama masih ada khiyar, berarti penjual dan pembeli punya hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad. Contoh yang lain. Paham sampai di sini? Ada yang mau disampaikan? Paham ya? Alhamdulillah. Contoh yang lain? Contoh yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat hak kepemilikan keuntungan. Anal kharaja bidhamman bidhamman. Keuntungan itu sebanding dengan resiko yang ditanggung. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3510 dan Tirmidzi 1333 dan dihasankan oleh Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, orang yang dapat manfaat maka dia yang menanggung resiko. Contoh kasus, si A hutang 10 juta rupiah dari si B. Qadarullah, rekening bank mereka berbeda, sehingga jika di transfer harus ada biaya administrasi. Siapa yang harus menanggung biaya administrasi untuk jasa bank? Jawabannya, yang harus menanggung biaya ini adalah si A, karena dia mendapat manfaat dari transaksi hutang piutang ini. Sehingga pada saat pelunasan, si A wajib membayar 10 juta rupiah ditambah biaya transfer. Mafhum insyaAllah ya. Dalilnya apa? Al-kharaju bidhaman. Hasil itu berbanding lurus dengan resiko yang ditanggung. Sehingga ketika ada resiko, berarti yang menanggung resiko itu adalah siapa yang mendapatkan hasil. Hadis ini yang itu jadi salah satu kaidah dalam keseimbangan antara resiko dan peluang untung, antara resiko dengan keuntungan, dijadikan dalil oleh atau menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada kasus berikut. Nanti Anda tolong pilih mana yang dimenangkan. Si A membeli budak dari si B. Si A membeli budak dari si B. Kemudian setelah transaksi, uang diserahkan, budak diterima. Dibawa oleh si A ke rumahnya dan dipekerjakan. Ternyata budak itu ada cacatnya, yang waktu akad tidak diceritakan oleh si B dan belum diketahui si A. Akhirnya si A mengembalikan budak itu kepada si B dengan alasan hak khiyar. Dan si B mau menerima. Ya betul, itu ada cacatnya dan kemarin tidak saya ceritakan. Baik, budak saya terima. Tapi B mau terima dengan syarat, budakku ini kan sudah kamu pekerjakan selama sekian hari. Berarti kamu telah memakai properti saya selama sekian hari. Karena itu kamu wajib membayar sekian. Saya minta tolong kamu bayar sekian. Nanti uang saya kembalikan. Si A gak mau. Gak bisa. Saya gak mau bayar. Akhirnya dua orang ini maju ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, Al-kharaju bid-daman. Yang namanya keuntungan itu berbanding lurus dengan menanggung resiko rugi. Pertanyaannya, dengan jawaban al-kharaju bid-daman dari kasus si A dan si B tadi, siapa yang dimenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, si A atau si B? Si A atau si B? C. Enggak ada jawaban C. Si A atau si B? Penjual atau pembeli? Nah, ada khilaf di sini ya. Baik, kenapa Anda jawab pembeli? Resiko apa yang ditanggung pembeli? Kalau budak itu mati, maka menjadi resiko si A, pembeli. Yang jawab penjual? Karena pembeli mendapatkan manfaat telah mempekerjakan budak itu, sehingga dia harus menanggung resiko, yaitu membayar. Baik. Salah paham terhadap hadis berarti salah dalam memahami kasus ya. Saya beli mobil baru di Jogja. Setelah saya bayar lunas, mobil itu saya pakai ke Medan. Balik lagi ke Jogja. Sampai di Jogja ada cacat. Dan cacat itu sudah ada sebelum saya beli. Akhirnya saya komplain ke penjual, "Pak, ini kok ada cacatnya? Saya mau kembalikan dengan alasan khiyar aib." Penjual mengakui, "Memang sebenarnya ini sudah ada sebelum kita akad. Tapi saya enggak cerita. Berarti kalau begitu saya punya hak khiyar aib untuk mengembalikannya." Penjual tahu mobil ini sudah dipakai Jogja Medan balik lagi ke Jogja. Selama sepekan. Kurang ya, dua pekan. Selama dua pekan. Terus dia minta, "Ya sudah, uang akan saya kembalikan. Tapi kamu sudah memakai mobil saya selama dua pekan. Karena itu saya minta ganti rugi. Selama dua pekan itu saya anggap sewa per hari 300 ribu. Sehingga saya harus bayar sekian juta." "Saya enggak mau." Lalu sengketa di hadapan seorang mufti. Mufti itu cuma ngasih jawaban, "Al-kharaju bid-daman." Kira-kira yang dimenangkan yang mana? Saya sebagai pembeli atau penjual mobil? Kasus dipahami ya? Baik. Jawabannya adalah yang dimenangkan dalam hadis ini adalah pembeli. Sehingga pembeli tidak perlu bayar biaya sewa. Lo kok bisa? Pembeli ketika dia bawa barang itu, maka status barang itu sebagai apa? Sebagai barang milik siapa? Milik si pembeli atau penjual? Pembeli. Kenapa? Karena mereka sudah yakin telah melakukan akad. Saya tadi sudah yakin, saya sudah akad, saya sudah beli. Berarti mobil ini milik saya. Selama saya pakai ke Medan, balik lagi ke Jogja, keyakinan saya mobil ini milik saya. Andaikan dalam perjalanan ini terjadi resiko mobil ini hancur, rusak, makanya nanggung resiko rugi saya. Karena ini milik saya. Sebagai ganti atas resiko rugi ini, saya berhak mendapatkan keuntungan berupa manfaat penggunaan mobil ini. Mafhum insyaallah? Paham ya? Itulah hadis yang jadi kaidah al-kharaju bid-daman. Karena itu si pembeli budak tadi, dia tidak diwajibkan untuk membayar biaya pemanfaatan budak, dan yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW adalah orang ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Demikian pula sabda Nabi SAW, "Laisa lil-dhalim haqqun." Keinginan hasil berbuat kezaliman sama sekali tidak memiliki hak Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab kitab 15 dan Abu Dawud nomor 3075. Ketika ada orang mengelola harta orang baik untuk usaha tanpa ada izin dari pemilik, kemudian harta itu ternyata terbengkar, maka bagi pengelola tidak berhak untuk mendapatkan hasil apapun, sehingga semua hasil harus dikembalikan ke pemilik harta. Contoh, seorang hakim bawa ke masjid, lalu uang itu digunakan sebagai tambahan modal usaha. Ternyata utuh. Maka seluruh kumpulannya diserahkan ke masjid. Mafhum insyaAllah ya. Cukup jelas. Nabi SAW mengatakan laisa li irqin dhalimi laisa li irqi dhalimin haqqun, keringat dari hasil usaha yang dhalim tidak punya hak. Ada orang yang gosop tanah orang lain lalu dipakai usaha restoran, untung, maka keringat dari hasil kedzaliman tidak punya hak. Ada orang yang pekerjaannya membuat desain menggunakan software hasil kedzaliman. Ada kayak gini? Di sini ada? Di sini enggak ada, di masjid ya. Mungkin di kampus atau di tempat yang lain. Sehingga pembaca software yang paling banyak adalah mahasiswa. Karena kampus tidak mengajarkan adab dalam masalah hak orang lain. Kampus berhasil mengajarkan tentang keahlian dalam penggunaan teknologi, tapi kampus gagal mengajarkan adab bagi para mahasiswa. Maka mereka menggunakan software bajakan, santai saja. Sampai dulu Microsoft kan sempat sweeping di mana KPTU, Teknik UGM, itu mahasiswa-mahasiswa yang punya laptop pada pergi semuanya. Karena yang ketangkap laptopnya disita. Tayyib. Kalau ada orang yang bekerja seperti ini tapi dengan cara dolim, softwarenya nge-crack, bajak, terus untuk dipakai mendapatkan keuntungan, dipakai kerja, ya jelas ini laisa li irqi zalimin hakun. Baik, cuman begini, ulama beda pendapat. Apakah yang kerja ini masih mendapatkan sebagian, ataukah sama sekali nggak boleh dapat? Ada khilaf di sana. Ada yang mengatakan dia masih berhak dapat sebagian. Dan andaikan kita pakai pendapat ini, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti kalau ada orang yang menggunakan software bajakan lalu menghasilkan, berarti hasil ini adalah gabungan antara kerja dia dan modal software yang dia ambil tadi. Sehingga pemilik software punya saham di sini. Karena itu ketika ada orang dapat hasil dari hasil software bajakan, maka dia harus menghubungi pihak pemilik software. Bapak mau dikasih berapa persen? Karena software Bapak saya pakai tanpa izin. Saya minta 70%. Berarti Anda kasih 70%, yang 30% boleh Anda miliki. Paham ya? Karena kan berarti di situ kerjasama, musyaraka. Anda sebagai yang memberikan sebagai SDM-nya, sementara penyedia software sebagai fasilitatornya. Gabungan dari kerja Anda dengan penyedia fasilitas lalu mendapatkan keuntungan, berarti keuntungan itu milik dua orang ini. Itu jangan diam saja ya, harus lapor. Software Bapak sudah saya pakai sekian tahun, alhamdulillah sudah menghasilkan 5 rumah. Nah, selanjutnya kewajiban Anda adalah bagi hasil. Pemilik software dapat berapa, Anda dapat berapa. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, teks ucapan para sahabat. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna maqatil hukuki inda syurut. Potongan hak seseorang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq di bab nomor 6. Ceritanya, ada seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan syarat. Setelah menikah, tetap tinggal di rumah si wanita. Namun lelaki ini berniat untuk pindah ke luar daerah. Umar memutuskan wanita ini berhak untuk mendapatkan sesuai syarat yang diajukan. Kemudian Umar menyampaikan kaidah di atas. Nah, maksud, umumnya yang namanya wanita itu mengikuti suami. Tapi ketika sebelum akad nikah, si wanita ini mengajukan syarat, nanti setelah akad nikah, harus tetap tinggal di kampung ini selama-lamanya. Kemudian sang lelaki setuju. Nah, maka disitulah berlaku maqati'us syurut, maqati'ul huquq inda syurut. Maksudnya? Maksud Umar tinggal di tempat manapun setelah menikah adalah suami, sementara istri hanya mengikuti. Namun jika istri mensyaratkan agar suami tinggal di daerah istri dan sang suami ridho, berarti suami telah menggunakan haknya. Mafhum insyaallah ya. Contoh kasus. Contoh kasus, si A menjual rumahnya kepada si B di tanggal 1 Agustus 2019. Namun si A meminta agar diberi izin menempati rumahnya sampai akhir Desember. Bolehkah si B meminta biaya sewa rumah dari si A karena telah menempati selama Agustus sampai Desember? Jawabannya, pada asalnya si A tidak berkewajiban bayar biaya sewa karena si B telah sepakat untuk merelakan hak tinggal di rumah itu di menara si A selama akhir Desember. Berdasarkan kaidah potongan hak sesuai seseorang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Baik, kasih catatan ya. Kaidah ini berlaku jika jika potongan hak itu tidak diatur, tidak diatur dalam urf, tidak diatur dalam urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Kaidah ini berlaku jika potongan hak itu tidak diatur dalam tradisi yang berlaku di masyarakat. Jika sudah diatur dalam tradisi, dalam urf, maka yang menjadi acuan adalah urf. Paham urf? Ada yang enggak paham urf? Paham ya? Tradisi yang berlaku di masyarakat. Jika sudah ada urf, maka hak itu mengacu kepada aturan urf yang berlaku. Contoh, Anda manggil tukang, Pak, besok kerja di tempat saya ya, 3 hari. Anda gak ngomong gaji berapa, waktunya berapa lama, waktu kerjanya berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa. Anda cuma minta, tolong Bapak kerja di tempat saya selama 3 hari. Tukang datang dari Senin, Selasa, Rabu. Selesai kerja, dia minta gaji. Dia bekerja dari mulai jam 9, pulang jam 4. Datang jam 9, pulang jam 4. Selesai kerja, dia minta gaji. Pertanyaannya, berapa nilai gaji yang berhak dia dapatkan? Jawabannya, sesuai urf yang berlaku di masyarakat. Sehingga, dia berhak mendapatkan upah sesuai standar tukang yang ada di masyarakat itu. Berarti kalau dia minta lebih atau kita minta kurang, harus disebutkan dalam kesepakatan. Berdasarkan kaidah maqati'ul huquq 'inda syurut. Sehingga misalnya urf tukang di sini 100.000 per hari. Dari mulai jam 8 sampai jam 5. Nah, tukang ini kerjanya jam 9 sampai jam 4, berarti kurang 2 jam. Lalu Anda melihat, Pak, ini seharusnya jam sekian sampai jam sekian 100.000. Karena Bapak kurang 2 jam, maka kita kesepakatan potong sekian. Setuju. Itulah yang dimaksud maqati'ul huquq 'inda asyurut. Paham ya? Pertanyaan, bolehkah menggaji karyawan di bawah UMR? Bolehkah menjadi menggaji karyawan di bawah UMR? Eh? Boleh asal ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, berarti kembali ke UMR. Kenapa? UMR itulah urf yang berlaku di masyarakat. Bapak keterima kerja di tempat saya, Senin besok mulai kerja. Sampai 1 bulan, ternyata digaji setengah UMR. Maka dia boleh minta tambah. Dia boleh komplain. Loh Pak, kok setengah UMR? Duh, kami hanya bisa setengah UMR. Terus gimana? Ya, ini menyalahi urf yang ada di masyarakat. Ya memang kayak gini biasanya. Kalau kayak gini biasanya, kamu harus ngomong. Sehingga pada waktu rekrutmen, dia ditunjukkan gaji Bapak bulan pertama sekian sampai bulan ke-6 sekian. di bawah UMR. Kalau setuju tanda tangan, kalau enggak ya bapak punya hak untuk mundur. Dia setuju tanda tangan, boleh enggak dia gugat ke dinas tenaga kerja? Tidak boleh. Kenapa? Sudah sepakat. Maqati'ul hukuk inda syurut. Mufam insyaAllah. Selanjutnya. Contoh yang lain, kaidah yang disampaikan oleh sahabat Qudamah bin Ubayd radhiyallahu anhu, kullu dharbin jarra manfa'atan fa huwa riba. Semua orang yang menghasilkan manfaat maka statusnya riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Bukhari. Berdasarkan kaidah ini dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan bunga untuk menutup biaya administrasi bank hukumnya terlarang, karena berarti kita mendapatkan manfaat dari atas memberi bunga bank. Dr. Abbas bin Ahmad menuliskan, ajab dan biaya administrasi adalah beban nasabah. Jika diambilkan dari riba, berarti ada manfaat riba yang kembali kepadanya. Hakam Al-Qalman Sankaro, nomor 332. Dipahami insyaAllah ya. Ini sudah sering kita dengar, jadi tidak perlu ada penjelasan tambahan. Selanjutnya. Ya sobat, kaidah yang bersumber dari keterangan para ulama, seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i, ar-rukhsatu la yuta'adda biha mawani'uha. Rukhsah atau keringanan tidak dapat melebar untuk kasus yang lain. Mawsu'a al-qawaid al-fiqhiyah. Dalam aturan tukar menukar dari babi seperti kurma dengan kurma, tidak diperbolehkan menukar kurma basah dengan kurma kering, karena bisa dipastikan akan terjadi perbedaan kualitas. Kecuali menukar kurma kering dengan kurma basah yang masih ada di tangkai untuk jumlah yang sedikit, yang disebut dengan transaksi aroya. Aroya. Aroya. Ain ro. Ain ro. Alif ya alif. Aroya. Transaksi ini dibolehkan karena ada keimanan atau rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun akad aroya hanya berlaku untuk kurma. Baik, jadi dalam aroya diizinkan oleh Rasulullah SAW di bawah 5 wasak, dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Bentuk aroya tadi apa? Ada orang punya kurma kering, ada orang punya kurma kering, misalnya satu mut. Dia bawa ke tempatnya si A. Si A punya kurma basah yang masih gantung di atas. Lalu dia pengen beli kurma basah ini. Saya boleh gak ngambil kurma basah kamu? Tak tukar pakai kurma kering saya. Ya silahkan. Serahkan kurma kering. Dia ngambil kurma basah. Akad ini ketika dilakukan, andaikan tidak berlaku bolehnya aroya, hukumnya riba fadl. Kenapa riba fadl? Karena yang basah ketika ditukar yang kering bisa dipastikan ada selisih kuantitas. Ketika basah ini nyusut, ketika basah ini mengering, dia menyusut sehingga volumenya pasti beda. Makanya pada asalnya ini dilarang. Lalu oleh Nabi SAW dikasih keringanan sehingga yang seperti ini diperbolehkan sebagai bentuk rukhsah. Nah, berlaku kaidah ar-rukhas la yata'adda biha mawadhi'uha. Pertanyaan. Pertanyaan, ada orang punya beras atau gabah yang sudah kering. Gabah kayaknya jarang, beras saja ya. Ada orang punya beras 1 kintal. Datang ke tempatnya si A. Wahai si A, kamu kan punya sawah. Sawahmu sebentar lagi mau panen. Ini tak prediksi, kurang lebih ya dapat beras 1, sekian kintal, 1,2 kintal. Nah, si A butuh beras. Anda karena enggak merasa butuh beras, belum saatnya butuh beras, bolehkah menukar beras dengan padi yang masih ada di sawah? Boleh atau tidak? Kalau dikiaskan dengan aroya bisa enggak? Ini seperti aroya. Kurma kering ditukar dengan kurma basah, diizinkan oleh Nabi SAW sebagai rukhsah. Berarti bisa enggak dikiaskan beras yang sudah dikarung dikiaskan ditukar dengan gabah yang masih ada di sawah. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Rukhsah tidak melebar. Paham ya? Rukhsah tidak melebar. Sehingga di mana rukhsahnya? Di sini. Jangan pakai yang di sana. Khusus di sini saja. Ar-rukhsah la yuta'adda biha mawadhi'uha. Paham ya? Saya kasih beberapa contoh biar lebih paham. Kasus. Contoh kasus, bolehkah anggur basah itu dikasar dengan anggur kering? Jawabannya tidak dibolehkan dan tidak dapat dikasar dengan kering yang menukar kurma kering dengan kurma basah. Berdasarkan kaidah rukhsah kekeringan tidak dapat melebar untuk kasus yang lain. Contoh yang lain, dalam Islam dibolehkan pernikahan antara laki muslim dengan wanita ahli kitab karena mereka beragama samawi selain Islam, Yahudi dan Nasrani. Sehingga lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Ini statusnya apa? Rukhsah. Statusnya apa? Rukhsah. Sudah? Dengan alasan antara muslim dengan wanita ahli kitab ini sama-sama beragama samawi. Kalau muslim menikah dengan Hindu atau Buddha, muslim menikah dengan wanita Hindu atau Buddha, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena agamanya agama bukan samawi, agama ardi, bukan agama samawi. Paham ya? Baik. Meskipun dua-duanya, baik ahli kitab maupun Hindu maupun Buddha, semuanya musyrik, semuanya kafir, tapi yang ini boleh dengan alasan masih ada, masih agama samawi, yang ini bukan agama samawi. Kasusnya. Kasus, bolehkah laki muslim menikah dengan wanita ahli bid'ah yang penyimpangannya sampai ada sampai pada derajat kufur? Dengan pertimbangan wanita ini juga beragama samawi sebagaimana ahli kitab. Jawabannya tidak boleh, karena rukhsah hanya berlaku untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Sementara wanita kafir selain ahli kitab hukumnya dilarang karena kaidah rukhsah, karena kaidah tidak dapat untuk kasus yang baik. Lelaki muslim menikah dengan wanita Syiah, boleh atau tidak? Nah, kok bisa Pak? Wong sama ahli kitab boleh, kok Syiah tidak boleh? Anggap saja sama-sama kafir ya. Ahli kitab itu kan beragama Yahudi, Nasrani. Syiah beragama Islam, misalnya Islam versi Syiah. Berarti kan semuanya beragama samawi. Lelaki muslim ahlu sunnah, dia boleh nikah dengan Yahudi, Nasrani yang musyrik, tapi kenapa dia enggak boleh nikah dengan wanita Syiah yang muslim tapi musyrik? Muslimah tapi musyrikah. Jawabannya, ar-rukhsu la yuta'adda biha mawadhi'uha. Rukhsah tidak bisa melebar. Paham ya? Anda nanti bisa cari rukhsah-rukhsah dalam agama kita. Kemudian cari kasus yang semisal, kiaskan. Nah, kias itu tidak boleh. Rukhsah tidak bisa dikiaskan. Rukhsah tidak bisa dikiaskan. Contoh, ketika hujan turun, maka mereka yang sholat di masjid berjamaah boleh menjamak dengan sholat setelahnya. Pertanyaannya, bolehkah mereka yang sholat di rumah ikut jamak? Sehingga ibu-ibu ya, sholat di rumah, maghrib selesai, salam, hujan masih deras, jamak sekalian dengan isya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Rukhsah itu hanya berlaku bagi di masjid, tidak bisa dikiaskan dengan yang ada di rumah. Baik. Sholat jamak karena hujan itu berlaku untuk jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takdim atau takhir? Jamak? Tidak boleh takhir, Pak. Hanya berlaku untuk takdim, tidak takhir. Sehingga Anda misalnya masuk waktu maghrib hujan terus, sudahlah nanti aja kita jamak dengan isya. Boleh enggak? Tidak boleh. Hanya berlaku untuk takdim, bukan takhir. Selanjutnya. Termasuk di antara kaidah yang berasal dari keterangan ulama adalah perkataan Imam Ahmad rahimahullah, "Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmu." Semua yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh digadaikan dalam permusuhan terkait dan fikih. Karena itu tidak memungkinkan gadai BPKB karena sebatas surat BPKB tidak dapat menjual belikan. Paham ini? Berarti gadai BPKB boleh enggak? Enggak boleh. Gadai BPKB boleh enggak? Umum ya. Umum ya. Pegadaian A, gadai B, gadai C. Sekarang kan lagi semarak ya. Lagi semarak. Dan itu sebagian besar konsumennya mahasiswa. Makanya mereka hadir mendekat ke kampus karena yang paling gampang diajak akad gadai mahasiswa. Butuh duit, sudah SMS ke orang tua ya. Awak waras arto telas. Tapi enggak ada balasan. Selain balasan SMS sabar. Akhirnya dia bawa laptopnya, dia bawa HP-nya digadaikan. BPKB digadaikan. Boleh atau tidak? Kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Apa yang boleh dijual boleh digadaikan. Berarti syarat objek yang bisa dijadikan sebagai barang gadai adalah punya nilai yang bisa dijual. Kalau tidak punya nilai, dia tidak bisa dijual dan tidak bisa digadaikan. BPKB punya nilai enggak? Tidak ya, kecuali kalau ada motornya. Baik. Tidak bisa dilakukan akad gadai, tapi yang bisa dilakukan akad dhamanah. Bukan akad rihanah gadai. Kalau akad rihanah itu gadai ya. Tapi akad yang bisa dilakukan adalah akad penjaminan. Dhamanah. Ada orang utang. Lalu dia diminta untuk memberikan jaminan. Jaminan bisa bentuknya barang gadai sehingga akadnya jadi rihana. Bisa juga selain barang gadai tapi dia punya kekuatan untuk mencari pemiliknya. Yang disebut dengan dhamanah. Contohnya SKPNS. Bank itu menerima SKPNS. Itu akadnya apa? Bukan rihana. Karena SKPNS bisa gak dijual? SKPNS bisa dijual? Hah? Itu kriminal. Saya diterima jadi PNS. Pak, saya sudah bosan jadi PNS. Siapa mahasiswa yang butuh pekerjaan? Ini SK saya, silakan kamu pakai, saya jual harganya 5 juta. Kriminal ya ini ya. Dan enggak bakalan berlaku. Tapi kenapa bisa dijadikan barang gadai? Jawabannya itu bukan akad rihanah tapi akad dhamanah. Sebagai penjaminan yang dia bisa dengan mudah menarik pemiliknya sewaktu-waktu ketika utangnya tidak dibayar. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima, kaidah istiqra. Kaidah yang dihasilkan oleh para ulama dari analisis istiqra atau induksi dengan mengumpulkan beberapa masalah-masalah fikih dalam sebuah kaidah fikih. Mayoritas kaidah fikih dihasilkan dengan metode semacam ini. Contoh, setiap benda yang suci boleh dijadikan objek transaksi. Kaidah ini dihasilkan dari kesimpulan beberapa permasalahan dengan hukum yang sama. Seperti tidak boleh menjual kotoran, tidak boleh menjual khamar, tidak boleh menjual anjing buruan, tidak boleh menjual babi dan turunannya, tidak boleh menjual bangkai, tidak boleh menjual benda najis dan seterusnya. Sehingga langsung dibuat kesimpulan, berarti benda yang boleh dijadikan objek transaksi adalah benda yang suci. Paham ya? Tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D. Dari kata tidak boleh, kebalikannya yang boleh yang kayak gimana? Yang suci. Jadilah kaidah, setiap benda yang suci boleh dijadikan objek transaksi. Kaidah ini menggunakan metode induksi. Induksi itu berarti dari yang contoh kecil-kecil tapi jumlahnya banyak, dibuat kesimpulan yang lebih universal. Yang keenam. Yang keenam, kaidah tafriq. Kaidah yang dihasilkan oleh para ulama melalui tafriq, yaitu metode menurunkan, seperti kias atau analogi, di mana para ulama menemukan suatu kaidah ini dan dari kaidah tersebut dapat dikiaskan untuk membuat kaidah yang baru. Baik, ini namanya apa kalau metode menyimpulkan dari yang gede dibuat rincian yang lebih kecil-kecil? Kebalikannya ya, deduksi ya. Kalau yang atas induksi, yang kedua ini deduksi. Ada kaidah baku yang umum. Nah, dari kaidah yang luas ini dibuat turunan-turunan yang lebih kecil. Nah, itu namanya metode takhrij. Namanya metode takhrij. Kalau yang di atas tadi istiqra, istiqra itu induksi, kalau takhrij itu deduksi. Sudah? Kita lanjutkan. Dengan kata lain, menurunkan satu kaidah menjadi kaidah yang lain berdasarkan analogi. Contoh kaidah al-'adatu muhkamatun. Adat dan kebiasaan bisa menjadi sandaran hukum. Dari kaidah ini bisa diturunkan kaidah yang lain seperti al-ma'rufu 'urfan, al-mashrubi syar'an. Apa yang telah ditetapkan melalui pemahaman masyarakat statusnya sama dengan syarat yang ditetapkan. Nah, dipahami insyaallah. Kaidah bakunya, kaidah umumnya al-'adah muhakkamah. Adat dan kebiasaan bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Berarti apa yang di apa yang sudah menjadi budaya itu sama dengan apa yang disepakati. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Contoh, utang dengan adanya tambahan ketika pembayaran yang disepakati hukumnya, hukumnya riba. Begitu ya. Pak, saya utang 1 juta. Boleh, tapi nanti kembalikan 1.100.000. Siap, saya paham. Siap 86 ya. 86 itu dipahami ya. Berarti tambahan 100 ribu ini apa? Riba. Kenapa? Disepakati. Kasus yang kedua, X dan Y, X utang Y 1 juta. Enggak ada ngomong apapun, utang 1 juta, balik bulan depan 1 juta. Ketika dikembalikan bulan depan 1 juta, Y ngasih tambahan 100 ribu. Ditanya sama X, "Loh, kok kamu ngasih tambahan kenapa?" "Di masyarakat saya orang yang utang itu ya sepantasnya ngasih tambahan." Dia ngomong kalimat itu, "Di masyarakat saya orang yang utang sudah lazim ngasih tambahan." Berarti itu jadi urf yang berlaku di masyarakat. Maka berlaku kaidah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Sehingga 100 ribu ini boleh enggak diterima? Boleh enggak diterima? Enggak boleh. Kenapa? Sama dengan kesepakatan. Paham? Loh, tadi kan enggak sepakat apapun, enggak ngomong apa-apa. Tapi ini jadi tradisi. Apa yang menjadi tradisi sama dengan kesepakatan. Jelas atau belas? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan baru mengenal kias. Mengenal metode kias. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kias atau analogi harus ada empat unsur atau rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kasus asal, al aslu, yaitu kasus yang disebutkan dalam dalil. Yang kedua kasus jabal atau al farmu, yaitu kasus baru yang hendak dicari hukumnya dengan pendekatan kias. Yang ketiga, hukum untuk asal atau al-hukmu, yaitu keterangan dari dalil mengenai hukum untuk kasus asal. Dan yang keempat, illa, latar belakang adanya hukum pada kasus asal. Nah, coba di Dilihat. 1, 2, 3, 4. Ada yang belum dipahami? Paham ya? Baik. Identitas apa yang ada pada hukum asal? Identitas apa yang ada pada kasus asal? Yang pertama, saya ulang ya. Identitas apa yang ada pada kasus asal? Ada kasus asal, misalnya khamr, itu kasus asal ya. Khamr. Identitas apa yang ada pada khamr? Satu, khamr itu haram, berarti ada hukumnya. Yang kedua, identitas apa? Yang kedua, sifatnya, yaitu ilahnya. Apa ilah sehingga khamr itu diharamkan? Ilahnya adalah karena memabukkan. Sehingga dalam kasus asal harus ada dua identitas. Ada hukumnya, ada ilahnya. Paham ya? Identitas apa yang ada pada kasus cabang? Identitas apa yang ada pada kasus cabang? Ilahnya. Identitasnya adalah ilahnya. Apakah sudah ada hukumnya? Belum, karena mau kita cari. Dengan cara apa? Menyamakan ilah. Menyamakan ilah. Khamr haram karena memabukkan. Narkoba memabukkan. Kesimpulannya, maka narkoba haram. Premis 1, khamr haram karena memabukkan. Premis 2, narkoba memabukkan. Premis 3, kesimpulannya, kok premis 3? Konklusinya, berarti narkoba hukumnya haram. Paham ya? Sehingga kias itu gampang atau susah? Mudah ya? Sehingga prinsip kias itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kalau sama ya kita samakan. Dan itulah keadilan syariat. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, "La yastami'u bainal mutafarriq wa la yatafarraqu bainal mujtama'." Jangan menggabungkan yang berbeda dan jangan membedakan yang sama. Berarti syariat itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Mafhum insyaallah? Tayyib. Kita kasih contoh. Contoh dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala bagi firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, memuji nasi dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Sementara itu, kita tidak menjumpai adanya dalil yang menjelaskan tentang hukum narkoba. Kemudian kita menimbang bahwa khamr dilarang karena alasan memabukkan dan menghilangkan akal. Karena narkoba juga memabukkan dan menghilangkan akal, maka hukum untuk narkoba terkiaskan dengan khamr. Sama-sama dilarang, memiliki ilah yang sama. Dengan menimbang perubahan kias, maka bisa kita simpulkan, yang pertama, khamr adalah kasus asal. Yang kedua, narkoba sebagai kasus cabang. Yang ketiga, hukumnya adalah haram. Yang keempat, ilahnya berubah. Kesamaan sifat yang membuat keduanya terlarang, yaitu memabukkan dan menghilangkan akal. Sehingga pada prinsipnya, metode kias adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Nah, cukup jelas insyaallah. Sangat jelas insyaallah. Baik, ini kasus yang mudah ya. Nanti kasus yang rumit-rumit juga banyak. Ini kasus yang mudah. Selanjutnya. Contoh pertama metode kias dalam transaksi money exchange. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan terkait tukar menukar dinar atau emas dengan dirham, yaitu perak. Jika ditukar dengan emas sejenis, maka harus sama kuantitas dan tunai. Sementara jika ditukar dengan beda jenis, harus tunai meskipun boleh beda kuantitas. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddu bil fiddi والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والفلح بالفلح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Jika emas dibatalkan dengan emas, perak ditukar dengan perak, dan seterusnya, maka kuantitasnya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibatalkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asal tunai. Hadis riwayat Muslim nomor 4147. Kemudian kita menimbang alasan mengapa emas dan perak diberi aturan macam ini, karena keduanya adalah mata uang. Sementara itu, kita tidak memiliki dalil khusus untuk uang kartal. Akan tetapi, mengingat uang kartal juga termasuk mata uang yang berlaku di masyarakat, maka kita berlakukan hukum yang sama, sebagaimana di dalam dirham. Naam. Jadi kenapa emas dan perak itu disyaratkan seperti ini ketika dipertukarkan? Ulama beda pendapat. Pendapat yang paling sering digunakan oleh para asatidah adalah karena alasan mutlak tsamaniyah. Mutlak tsamaniyah itu bahasa lainnya adalah alat tukar yang sah di masyarakat. Ada juga yang mengatakan karena emas dan perak itu ditimbang. Logam yang ditimbang, berarti setiap logam yang ditimbang berlaku hukum ribawi. Ada juga yang mengatakan karena emas dan perak itu perhiasan, dan seterusnya. Dengan alasan-alasan ada khilaf di kalangan para ulama dalam menilai illah. Sudah? Nah, karena ada perbedaan dalam menilai illah, maka status illah di sini adalah illah ijtihadiyah, ilah yang disimpulkan dari hasil ijtihad. Sehingga apakah bisa dikiaskan atau tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mahfum insyaAllah. Karena itulah, jika kita sepakat bahasanya ilah emas dan perak menjadi benda ribawi karena alasan bahasanya keduanya adalah mutlak tsamaniyah, alat tukar yang sah di masyarakat, berarti uang kartal disamakan dengan emas dan perak. Dia satu kelompok dengan emas dan perak. Dan insya Allah inilah yang lebih benar. Makanya kalau ada orang yang bertanya, apakah uang yang kita punya harus dizakati? Kan tidak ada dalil untuk zakat rupiah, tidak ada dalil untuk zakat dolar. Jawabannya betul, tidak ada dalil. Tapi uang itu sama dengan emas atau perak, sehingga kena kewajiban zakat. Selanjutnya. Karena itu, jika rupiah ditukar dengan rupiah, maka wajib sama nominalnya dan dilakukan secara tunai, sebagaimana aturan yang berlaku untuk pertukaran emas dengan emas. Dan jika rupiah ditukar dengan dolar, maka boleh beda nominal, yang penting dilakukan secara tunai. Dengan menimbang hukum kias, kita bisa berikan kesimpulan. Yang pertama, kasus asal pertukaran emas dengan emas. Yang kedua, kasus jalan pertukaran mata uang kartal. Yang ketiga, hukumnya wajib tunai dan sama kuantitas jika sejenis. Yang keempat, ilahnya statusnya sebagai mata uang mutlak tsamaniyah. Nah, paham ya? Coba Anda perhatikan hukumnya. Hukum itu bisa bentuknya boleh, tidak boleh, haram atau mubah. Bisa juga bentuknya wajib, tunai dan sama kuantitas. Sehingga bentuknya adalah syarat yang berlaku dalam transaksi. Selanjutnya. Kaidah yang diturunkan melalui kias. Terkadang ada beberapa kaidah yang dihasilkan dari metode kias tertentu, di antaranya pertama, kias aulawi. Kias yang dilakukan karena alasan pada ilat yang dikiaskan lebih utama. Seperti kaidah, semua benda yang dilarang untuk dimanfaatkan lagi dilarang lagi jika diperjual belikan. Namanya kias aula atau kias aulawi. Contoh, Allah melarang, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata uff dan jangan membentak orang tua. Apa hukum menempeleng orang tua? Karena tidak disebutkan di ayat. Ya, jawabannya pakai kias aula. Sehingga kalau membentak saja enggak boleh, apalagi nempeleng. Hukumnya lebih terlarang. Contoh yang lain. Wala ta'kulu amwalal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu makan harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar. Berarti apa hukum membakar harta anak yatim? Karena ayat hanya melarang makan, kalau membakar kan tidak dimakan. Jawabannya pakai kias aula dan begitu seterusnya. Dan kadang kias aula itu tidak digunakan dalam Quran dalam rangka untuk menutup celah terjadinya al-wahm, kesalahpahaman. Allah Ta'ala berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengalami ngantuk. Allah tidak mengalami ngantuk. Bisa jadi ada kesalahpahaman. Kemudian orang mengatakan tidak ngantuk tapi tidur. Maka Allah tegaskan di lanjutannya, wala naum, dan juga tidak tidur. Sehingga kalian tidak perlu pakai gunakan kias aula, sudah ditegaskan untuk menghindari kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan lam yakun lahu waladun wala sahibah. Dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Kenapa ditegaskan tidak punya istri? Ya, bisa jadi ada orang komentar, enggak punya anak tapi punya istri. Wah. Subhanallah amma yaquluna ulwan kabira. Sehingga Allah tegaskan tidak punya anak dan tidak punya istri. Selanjutnya. Yang kedua dengan cara istishhar. Istishhar artinya mempertahankan kondisi asal. Metode istishhar berarti menetapkan hukum yang sudah berlaku sebelumnya selama tidak diketahui adanya perubahan. Seperti kalian akad yang sudah berlaku akan tetap berlaku selama belum ada perubahan. Nah, dari mana sisi kiasnya? Dari mana sisi kiasnya? Menyamakan hukum yang berlaku sekarang dengan hukum yang berlaku dulu selama tidak ada indikator yang lain yang menunjukkan terjadinya perubahan. Mafhum? Contoh kasus. Contoh penerapan si A utang 5 juta rupiah kepada si B dan itu sudah berlangsung sekian tahun. Suatu ketika si B menagih ke si A, namun dia mengaku bahwa utang sudah lunas. Namun dia tidak bisa mendatangkan bukti, sementara si B belum pernah merasa menerima pembayaran uang itu. Bagaimana solusinya? Pada asalnya utang itu belum lunas, karena keduanya sepakat bahwa si A pernah berutang 5 juta rupiah ke si B. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah sudah lunas atau belum, karena kaidah akad yang sudah berlaku akan tetap berlaku selama belum ada perubahan. Mafhum insyaallah ya. Akad yang sudah berlaku akan tetap berlaku selama tidak ada perubahan. Sehingga kalau si B tidak punya bukti utangnya sudah lunas, berarti utang itu masih berlaku. Walhamdulillah. Selanjutnya. Yang ketiga, kias dengan cara ta'azzum aqli, konsekuensi logika. Ta'azzum aqli artinya mengaitkan suatu hukum dengan hukum lain. Karena hukum kedua bagian dari konsekuensi hukum pertama. Seperti kaidah siapa yang memiliki sesuatu berarti dia memiliki fasilitas pelengkapnya. Contoh penerapan kaidah ini, siapa yang memiliki anak maka dia memiliki semua yang ada di bawahnya hingga dasar bumi dan memiliki semua yang ada di atasnya seperti pepohonan dan yang lainnya. Namanya apa ini tadi? Qiyas talazzum aqli, konsekuensi logika. Kias konsekuensi logika. Kalau si A beli sapi, berarti dia juga membeli keluhnya sapi. Tahu keluhnya sapi? Ya, tali yang dipakai untuk hidung itu namanya keluh. Ya. Sekarang memang murah, kalau dulu bisa mahal ya. Jadi sampai dulu talinya kuda, tali onta itu bisa dijual. Sekarang kan cukup murah. Saya beli sapi ya, otomatis juga beli keluhnya sapi. Beli mobil otomatis ada rodanya. Iya Pak, silakan mobilnya dibawa, tapi rodanya copot Pak ya. Ya mesinnya nggak dicopot sekalian. Itu yang disebut dengan talazum akli. Berarti ketika orang beli rumah, talazum aklinya apa? Dia isi masuk enggak? Isi itu rumah atau bukan rumah? Bukan. Berarti ketika transaksinya adalah rumah, konsekuensinya yang melekat rumah tidak boleh diambil. Contohnya apa Pak? Genteng. Ini gentengnya nanti mau saya pindahkan. Loh, kalau rumah tanpa genteng ya bukan rumah. Enggak bisa ditinggali. Tapi kalau kulkas, kemudian lemari, nah itu haknya pemilik pertama. Apakah mau dikasihkan atau tidak sesuai kesepakatan. Tapi kalau yang melekat jadi satu, andaikan ya sumur itu bisa digeser. Andaikan sumur bisa digeser, boleh enggak digeser? Enggak boleh, karena dia jadi satu unit dengan rumah. Nah, selanjutnya. Keempat, melalui cara tarjih. Tarjih memilih yang lebih kuat, yaitu dengan mendahulukan hukum yang lebih penting dan lebih kuat dibandingkan hukum yang kurang penting atau kurang kuat. Seperti kaidah bahaya yang mengancam individu boleh dipertahankan untuk menghilangkan bahaya yang mengancam masyarakat. Atau kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Itu masuk dalam pembahasan kias. Karena dengan menimbang secara logika mana yang harus dimenangkan dengan melihat hukum yang lebih dominan. Sehingga dengan pembahasan yang keempat ini berarti kita memahami kajian seputar masalah kias itu kadang melebar. Termasuk diantaranya adalah menerapkan prinsip keadilan pada waktu memutuskan perkara. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an bahwa salah satu di antara yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah al-mizan. Al-mizan. Ayatnya gimana? Wa anzalna. Salah satu di antara yang diturunkan oleh Allah kepada nabi adalah al-mizan. Dan makna al-mizan kata Ibnu Qayyim adalah kias. Yaitu menggunakan prinsip keadilan. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda, kemudian memenangkan hukum yang lebih dominan dibandingkan yang kurang dominan dengan kaidah tarjih, termasuk diantaranya adalah menggunakan metode talazum akli, konsekuensi logika, termasuk diantaranya adalah mempertahankan apa yang sudah terjadi selama tidak ada perubahan, dan menggunakan metode kias aulawi. Kalau ini tidak boleh maka itu lebih tidak boleh. Kalau ini boleh maka itu juga boleh. Dan seterusnya. Maaf, insya Allah. Baik. Alhamdulillah tidak ada ujian. Ada ujian tidak? Tidak ada. Kalau ada ujian Anda harus menghafalkan ini. Perlu ujian tidak? Perlu. Biar serius. Enggak ada ujian, ini bukan mat ilmi kan? Bukan, enggak ada ujian, alhamdulillah. Anda layak bersyukur ya. Tapi saya minta tolong diulang-ulang agar kita bisa lebih melekat terhadap apa yang sudah kita pelajari. Sampai di sini ada yang merasa keberatan untuk diterima? Bagian mana yang perlu diulang? Silakan. Sumber kaidah fikih. istiqra dan takhrij, ya. Perkataan ulama. Baik. Kenapa ada perkataan ulama sementara di situ juga ada istiqra dan takhrij? Bukankah istiqra dan takhrij itu juga perkataan ulama? Kita belajar qawaid fiqhiyah untuk konteks di zaman sekarang. Bukan di zaman dulu, untuk konteks di zaman sekarang. Sehingga qawaid fiqhiyah kalau dipelajari di zaman sahabat, ya seperti bahasan ini enggak berlaku, Pak. Karena sahabat kaidahnya itu langsung bersumber dari Al-Qur'an, hadis atau perkataan senior mereka. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka para ulama itu ada yang ucapannya jadi dalil. Misalnya perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadi'uha. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Semua orang menerima. Sehingga seolah-olah perkataan beliau itu jadi dalil. Saya tidak mengatakan perkataan Imam Syafi'i sama dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi masyarakat menjadikan perkataan Imam Syafi'i sebagai dalil. Nah, sehingga dia dijadikan sebagai salah satu sumber kaidah. Saya ulang ya, kita membahas kaidah, ilmu kaidah fikih ini untuk konteks zaman sekarang. Berarti perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i tidak kita katakan ini dari hasil takhrij atau dari hasil istiqra, tidak. Tapi kita kasih kedudukan tersendiri. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Sedangkan takhrij dan istiqra itu kesimpulan yang diberikan oleh ulama sekarang. Kalau Anda menyampaikan ini berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh, misalnya yang masih hidup, Asy-Syaikh fulan. Nah, mungkin ada sebagian orang yang enggak terima. Kaidah itu saya enggak setuju, saya punya kaidah yang lain. Makanya dia belum dibakukan. Tapi kalau sudah perkataan Imam Syafi'i, nah kadang orang enggak pakai nawar, langsung diterima. Paham di sini? Makanya kenapa dibedakan antara kaidah yang bersumber dari keterangan ulama dengan hasil takhrij maupun istiqra. Walhamdulillah. Yang lain? Cukup? Silakan. Sejarah lintas kaidah fikih. Jadi tanya enggak? Tetap enggak boleh. Anda jual khamar ke orang kafir boleh enggak? Saya enggak ngerokok, saya jual rokok ke kamu. Biar kamu yang dosa, saya tidak. Anda yang menjual turut berdosa. Orang yang menjual khamar meskipun yang minum orang kafir, kita yang menyediakan itu turut kena laknat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 10 hal yang dilaknat karena khamar. Mulai dari khamarnya, kemudian yang metik anggur, yang meres, yang nyimpen, difermentasi, yang nganter, sampai yang nuangin kena semuanya. Padahal yang menikmati satu orang, yang minum. Padahal sementara yang kena laknat semuanya. Maka kita tidak boleh mendukung orang kafir untuk berbuat maksiat. Karena itulah pendapat yang benar. Tidak boleh menjual makanan siap saji kepada orang kafir. Karena orang kafir juga punya kewajiban untuk menjalankan cabang-cabang syariat, furu'u syariat. Mereka wajib sholat, mereka wajib puasa. Meskipun andaikan mereka sholat, mereka puasa, hukumnya batal. Karena kafir. Nah terus gimana? Saya wajib menjalankan, tapi kalau saya jalankan kok kafir, misalnya kata orang kafir kayak gitu. Ya biar kamu sah ibadahnya, masuklah Islam. Setelah itu kamu harus sholat, puasa dan seterusnya. Karena itu ketika Allah menceritakan dialog antara ahlul jannah dengan orang kafir yang ada di neraka, ahlul jannah ini bertanya, masalah gakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Siapa orang kafir yang berada di neraka? Kami dulu enggak sholat. Padahal dia kalau sholat batal. Kami dulu juga enggak ngasih makan ke orang miskin, enggak ngasih zakat. Dan kami hanya bermain-main sampai mati. Makanya orang kafir juga mendapatkan kewajiban furu'us syariah. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Baik, penjual ada dua ya. Penjual ada dua. Pertanyaannya saya ulang ya, karena ini ada yang nonton live. Kalau saya pesan dibuatkan baju atau makanan di catering, sudah bayar DP, apakah kita masih punya hak khiyar? Karena makanannya ketika kita pesan belum dibuatkan, bajunya juga belum ada, belum diproduksi. Apakah kita masih punya hak khiyar ketika baju sudah jadi, makanan sudah jadi? Jawabannya, penjual ada dua. Yang pertama, trader. Trader itu kulak jual, kulak jual. Dia tidak punya aktivitas memproduksi. Yang kedua adalah produsen. Dia punya unit produksi. Sehingga ketika ada orang datang, dibuatkan. Nah, untuk trader, dia belum boleh akad ketika dia belum punya barang. Tapi untuk produsen, dia boleh akad meskipun belum memproduksi barang. Berarti kalau tadi saya sudah bayar DP ke produsen, berarti sudah akad atau belum? Sudah. Begitu Anda berpisah, tidak ada lagi hak khiyar karena Anda sudah selesai akad. Sehingga tidak bisa dibatalkan. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Sekarang kita beralih ke bab berikutnya, sejarah ringkas kaidah fikih. Sejarah ringkas kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Munculnya kaidah fikih terkait erat dengan kegiatan istihad para ulama. Termasuk istihad yang dilakukan ulamanya para ulama yaitu Rasulullah SAW. Ulamanya para ulama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau berijtihad? Ada khilaf dalam masalah ini dan pendapat yang benar, beliau berijtihad tapi ijtihad beliau maksum. Bentuk maksumnya gimana? Jika keliru diingatkan, jika benar dibiarkan oleh Allah. Selanjutnya. Beliau memberikan beberapa kaidah dalam menentukan hukum amaliyah. Dari beberapa hadis beliau muncul beberapa atau induk sebagaimana yang akan kita bahas. Seperti sabda beliau, innamal a'malu binniyat, semua amal itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 5036. Perjalanan kaidah fikih di masa sahabat. Pada masa sahabat juga ditemukan beberapa asar yang sekarang dijadikan sebagai kaidah fikih, seperti perkataan Umar bin Khattab, innamal qawli an hukuki inda syuruti, hak seorang dalam muamalah sesuai dengan persyaratan yang dibuat. Bukhari secara mu'allaq bab nomor 6. Perkataan Umar ini menjadi salah satu kaidah yang sangat penting dalam ketentuan membuat kesepakatan. Beliau radhiyallahu anhu juga menyampaikan kaidah tentang masalah ijtihad. Tilka 'ala ma qadaina wa hadhihi 'ala ma qadaina. Itu keputusan kami dulu dan ini keputusan kami sekarang. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra 20873 dan Ad-Darimi 670. Kaidah ini menjadi landasan bagi para ulama untuk menetapkan kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Naam. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. saya berijtihad, si A berijtihad, si B berijtihad, hasilnya beda-beda. Begitu? Apakah pendapat saya lebih unggul dibandingkan pendapat B, C, D? Jawabannya tidak. Semuanya bersatu sama hasil ijtihad. Kita yang melihat dari luar, kita yang melihat dari luar. Bagaimana cara kita melihat ijtihad ini? Semua kita porsikan sebagai kesimpulan yang berimbang, yang satu level. Ini semuanya adalah ijtihadnya ulama. Maka kita hormati semua. Kita hormati semuanya. Namun kita wajib milih salah satu dengan cara melakukan tarjih, pilih ijtihad yang paling mendekati kebenaran. Akhirnya saya milih ijtihadnya si A. Ketika saya memilih ijtihadnya si A, bolehkah saya melecehkan ijtihadnya B, C, D, E? Tidak boleh. Ini semuanya hasil ijtihad. Karena mereka menyimpulkan itu tujuannya untuk takwa, bukan nyari duit atau mencari popularitas. Sehingga mereka berusaha bagaimana mendekatkan pendapatnya kepada kebenaran, tapi karena manusia punya keterbatasan, mungkin pendapatnya keliru dan meleset. Sehingga di poin ini, ijtihad A tidak membatalkan ijtihad B, tidak membatalkan ijtihad C, dan seterusnya. Paham ya? Karena itulah dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah, kita dilarang untuk ada pengingkaran, melecehkan, mengingkari, tidak boleh. Yang boleh diskusi. Wah, ijtihad kamu itu sesat. Ini tidak boleh. Hormati ijtihad. Yang boleh adalah diskusi untuk menemukan pendapat mana yang lebih mendekati. Tapi kalau melecehkan, tidak boleh. Paham insyaAllah? Baik. Dalil tentang ijtihad adalah Dawud berijtihad, Sulaiman juga berijtihad, dan Allah membenarkan ijtihadnya Sulaiman. Kemudian setelah itu dipuji oleh Allah dua-duanya, dan kedua-duanya adalah hambaku yang saleh. Maka ijtihadnya Dawud ijtihad yang keliru, tapi usaha beliau tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Karena itulah orang yang berijtihad meskipun salah, hasil ijtihadnya diampuni, sedangkan perbuatan ijtihadnya diberi pahala. Dia tetap mendapatkan pahala satu. Kemudian ada keterangan tambahan di bawahnya yang cukup penting untuk memahami kaidah di atas. Silakan dibaca. Contoh penerapannya ketika ada ulama yang memiliki pendapat A di masa silam, kemudian dalam perjalanannya dia memiliki pendapat B, maka tidak serta-merta pendapat A menjadi batil dan tidak berlaku. Karena baik pendapat A maupun pendapat B, masing-masing hasil ijtihad yang sama-sama memiliki peluang besar, peluang benar dan salah. Untuk itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat A tetap disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, meskipun beliau telah memiliki qaul jadid, pendapat baru. Baik. Qaul Qadim tidak dihapus gara-gara Imam Syafi'i punya qaul jadid. Bukti dari itu adalah Imam Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim, pendapat yang lama, tetap dipakai oleh para ulama. Sehingga sering kita jumpai, ini adalah qaulu Syafi'i fil qadim, ini adalah pendapat Syafi'i menurut qaul qadim. Artinya, meskipun ada qaul jadid, yang lama tidak dibuang. Karena belum tentu yang baru lebih benar dibandingkan yang lama. Dua-duanya sama-sama hasil ijtihad. Mafhum ya? Saya pernah mendengarkan komentar orang Hizbut Tahrir. Dia bilang, contohnya seperti Albani itu, enggak konsisten. Kadang di sini disahihkan, di sini dhaif, sini sahih, dhaif. Enggak konsisten dia. Sampai itu dikumpulkan untuk membuktikan tidak konsistennya Al-Albani. Ya. Justru komentar seperti ini menunjukkan kamu itu tidak paham standar ilmiah. Kalau orang berpendapat A, pokoknya A saya tidak mau berubah, benar salah pokoknya A, itu manusia mati yang kayak gini, mati logikanya. Makanya beliau mengatakan al-ilmu la ya'riful jumud, ilmu itu tidak kenal kebekuan, tidak kenal mati. sehingga dia bisa mengalami perubahan. Beliau beristihad memandang hadis ini sahih. Beliau juga beristihad memandang hadis ini dhaif, sesuai dengan ilmu yang beliau miliki. Al-ilmu la ya'rifu al-jumuda. Kalau ini disebut tindakan inkonsistensi, tindakan tidak konsisten, berarti Imam Syafi'i tidak konsisten. Boleh punya qaul qadim, punya qaul jadid. Itu tidak konsisten. Dan bisa jadi qaul qadim dan jadid itu saling bertentangan. Dan ada enggak orang yang ngomong kayak gitu? Eh, gimana nih Imam Syafi'i ya? Mencela-mencela, plin-plan. Subhanallah dari tuduhan yang mereka sampaikan. Itu kalimat yang keluar dari orang yang tidak paham tentang kondisi ilmiah, sehingga adanya perubahan pendapat dianggap enggak konsisten. Cara orang awam menilai ulama. Coba orang awam menilai ulama. Karena orang awam enggak ngerti, yang seperti ini enggak ngerti. Dan itu disampaikan oleh tokoh agama. Dia sampaikan, wah ini sampai dikumpulkan jadi satu artikel dan saya ditunjukkan bukti kalau Albani itu tidak konsisten. Ini justru sebaliknya, kamu menyampaikan kayak gini bukti kamu nggak ngerti standar ilmiah. Kalau bodoh ya jangan dipertahankan ya. Al ilmu la ya'rifu al jumud, ilmu itu tidak mengenal istilah jumud. Sehingga boleh nggak ulama berubah pendapatnya? Sah-sah saja, karena mereka terus belajar, terus belajar. Justru ketika mereka nggak berubah pendapatnya, disinyalir nggak belajar lagi ya. Saya sudah mentok sampai di sini saja, saya sudah pensiun belajar, sudahlah pendapat saya ini saja, tak istirahat. Nah, kita bisa jadi suudon, orang ini sudah nggak belajar lagi. Mafhum insya Allah. Kita lanjutkan sampai perjalanan kaidah fikih jangan tampiin. Bahkan Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abu Musa al-Ashari, surat yang sangat terkenal, diberi penjelasan oleh Ibnu Qayyim dalam Ilam al-Waqi'in. Di antara penggalan isi surat itu, Umar mengatakan, i'arful amthala wal ashbahu. I'arifil amthala. Kis fa'mid fa'id ila ahabbuha ila Allahi wa ashbabuha bilhaqti lima tahu. Kenali yang semisal dan yang sama, lalu analogikan dengan aturan yang kau miliki. Sandarkan kepada apa yang menurut kamu lebih Allah cintai dan lebih mendekati kebenaran. Hadis riwayat Ad-Darqutni 1524. Penggunaan poin fikih dan metodologi seperti yang disampaikan oleh Umar pada Musa merupakan bukti perhatian beliau terhadap ilmu ini. Taib. I'rifil amthala wal ashbaha. Thumma qis. Pakai sukun ya. Sukun kalau ketemu alif lam qamariyah jadinya di kasrah. Thumma qisil umura indaka. Fa'mid. Fa'mid ila ahabbiha ilallahi wa ashbahiha bilhaqi fima tara. Dan ini surat yang dikirim oleh Umar kepada Abu Musa ketika Abu Musa menjadi gubernur di kota atau di negara Irak. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah untuk lanjutannya akan kita sambung setelah zuhur. Jam 1, berarti kita istirahat 1.5 jam ya. Manfaatkan untuk sebaik mungkin biar nanti tidak ngantuk. Masalah teknis istirahat kembali kepada masing-masing individu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.